Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idina wal faizina wal maqbulin. Walhamdulillahi rabbil alamin, ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minin. Walhamdulillahi rabbil alamin, ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man jaa hadzal bait fatafa usbu'an summa shalla raka'ataini fi maqami Ibrahim summa sariba ma zamzam kharaja dunubahu kal yaumi waladat ummu. Al-Hadis amma ba'du. Dumateng ngersanipun para rawuh, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan dalam rangka mangayubakyo walimatu safar lil hujat. Bapak Ponimin soho ibu, Bapak Wakil Bupati ingkang kula hormati, para kiai, para alim ulama ingkang kula takdimi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula sakniki saben-saben ketemu jamaah takoni, Gus Miftah kok kuru napa jenengan loro? Nomor loro, saniki lak pengajian kok ora tau njaluk sprit apa duwe penyakit gula. Lah saderenge kula pengajian babakan haji, wa Pak Wakil Bupati nggih tanglet kok iso kuru resepe napa? Niki ajeng kula aturke. Kula lak bola-bali matur kali jenengan to. Kula niku yang di Jogja dua periode. Periode pertama ning mesjite wong Muhammadiyah, periode kedua dadi wong NU meneh. Zaman yang Muhammadiyah kuru bobote mung 40 kilo. Soale Muhammadiyah ra ono slametan. Iki ngombene degan. Nggih. Iki sajen iki. Sing paling sehat. Tak delok iki degan apa klopo? Oh, lak kandel niki jenenge klopo, Bro, ning klopo. Lak degan iki tipe kandel niki klopo. Kemarut dinggo botok. Lah Ibu Bapak rahimakumullah, gara-gara kula dadi wong NU niku lak kula kelemon, overweight. Apa mana semenjak kulo rabi, bar kulo rabi ki langsung lemu. Soalnya nopo susune cocok. Begitu kulo kelemon, 7 bulan yang lalu itu berat badan saya 101 kilo. Oh, cetak kita nih. Subhanallah. Simbah sampun meninggalkan dunia hitam ke? Sampun. Nggih wong rambute wis putih kabeh mak. 7 bulan yang lalu berat badan saya niku tasik sekintal lebih, Pak. Wah, gede banget toh. Baju kula XL niku ora ono sing muat. Dene kok. Kula kuweden akhire kula maca Sirah Nabawiyah soal kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku ora tau lara banget. Mboten nate kena penyakit bahaya, ora tau duwe penyakit kritis. Paling pol Kanjeng Nabi niku larane mung puskesmas. Napa niku puskesmas? Pusling keseo masuk angin. Puskesmas niku lak kepanjangane niku pusing keseleo masuk angin, sing bangsa mumet keseleo masuk angin marane teng puskesmas. Padahal lah didelok sangka pola makannya Rasulullah, Kanjeng Nabi niku paling seneng dahar daging mendo. Dadi Kanjeng Nabi niku paling seneng dahar kelatak. Tapi nyuwun sewu, Kanjeng Nabi ra duwe penyakit darah tinggi. Kanjeng Nabi randuwe penyakit macam-macam, termasuk stroke. Bapak Ibu pirsa, stroke niku penyakit nopo? Stroke itu penyakit yang disebabkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum yang tidak simetris. Senyum simetris niku ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke niku guyune namung ngiwa ra ono sing nengen. Niku wong stroke, dadi merot. Oh, pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi sehat? Kan ngoten. Lah kula delok, ternyata penyebab yang paling dominan itu ada dua. Dua. Nomor satu, Kanjeng Nabi niku mengatur pola makan. Bagaimana pola makannya Rasulullah? Pola makannya sederhana. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Niku Kanjeng Nabi. Sami kali bapak-bapak turi, sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan yen lawuhe ora cocok. Kanjeng Nabi niku sak derenge ngeleh nggih dereng dahar. Wis mandek sak durunge wareg. Lah niku kula conto. Kula nyontone pripun? Kula ora mangan sego, kula ngrowot. Kula ora mangan ra ngombe manis kecuali degan. Kula jaga banget. Mila sakniki wis no sprit, no Fanta, no macem-macem wis nonoan. Kula wis ra seneng sing manis-manis, soalnya kiai ini pun manis. Duyumu sengak ki ngopo? Lah karo ponimin yo bagus aku kok ngopo? Jejer ngene kaya manten anyar gayane. Alah rada ngado, mau tangannya gratil-gratil. Bahkan Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu, orang yang sangat menghargai makanan. Mila niki perhatian kepada bapak ibu yang biasa tindak pengajian. Kula niku paling mboten nyaman yen wong disuguh pasugatan napa kemawon bentuke dipangan titik dua. Ketoke pengajian iki belajar agama tapi awake dhewe niki ninggalke perintah agama. Dadi lanjenengan disuguh ngoten niki nyuwun sewu. Mbok lak dahar iki tenanan, dintekke lak kira-kira rantek digawa mulih. Sementara kita sering melihat mangan gono dipangan lawe tok segone diguak. Akhire napa mubadir. Sampai Kanjeng Nabi niku carane pripun menawi dahar. Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalikoha au yulikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sebelum dijilati atau dijilatkannya. Lak dilati niku berarti nganggo cangkeme dhewe, lak menjilatkannya niku nyuwun sewu nganggo cangkeme wong liya. Ternyata hadis niki romantisme Kanjeng Nabi kali bojone. Kanjeng Nabi niku menawi rampung dahar, drijine didilati utawa didilatke bojone. Dadi Pak Ponimen, sesuk jenengan sarapan mangan rampung muluk niku sunah bojomu diceluk, Bu, endi cangkemmu nyoh niku sunah. Sunah, Bu. Engko gantian ibune nyeluk Pak Ponimen gantian driji gantian Pak drijiku muten nyoh niku sunah. Tapi ini berlaku untuk pasangan suami istri, tidak antar sesama sahabat banser. Jijiki. Engko malah mut-mutan driji. Itu lho Kanjeng Nabi niku. Jadi beliau tidak mau kemudian ada makanan yang terbuang sia-sia. Kan biasa tolawai de dahar muluk niko kadang-kadang ono upo sing nempel teng tangan. Niku aja nganti dibuang karo cuci tangan. Sak derengi didilati nganti resik. Milo, wuh gila lagi pateng tenan nih. Masya Allah, kini bengok-bengok ngotot-ngotot pupu. Langsung praktekke dawuh Gus Miftah. Luar biasa. Terus kile wong cangkem-cangkemmu dhewe ya ora apa-apa. Soale napa Kanjeng Nabi niku mboten kersa buang-buang makanan. Ibu bapak, awake dhewe niki yen ajeng dahar niku disunake maca donga. Napa dongane Allahumma barik lana. Niku lak cara tata bahasa arepe nyuwun sewu sing mangan lambe-lambene dhewe, napa kok dongane Allahumma barik lana. Lana niku lak jamak. Tunggale napa? Li. Niku lak jamak mufrate kudune li. Lah sing mangan lambe-lambene dhewe ngopo kok ndongone ya Allah berikanlah berkah kepada kami. Soale napa? Wujute panganan daharan sing didahar mas niki nyuwun sewu sego niku. Itu merupakan jasa banyak orang. Dari mereka yang membuat lahan di sawah sing macul, sing tandur, sing dawut, sing matun, sing rabuk, sing gusai manuk. Termasuk sing manen, sing mepe, sing giling. Gawa ning dapur sing mususi. Kemudian sing liwat, kemudian sing ngenuki, disuguhke teng jenengan termasuk mbak-mbake sing nyuguh niku. Niku kabeh didongake. Mila nyuwun sewu kok jenengan menyanyiakan makanan, berarti menyanyiakan hasil karya banyak orang. Maka Rasulullah mengatakan apa? Antum la tadruna fi ayyi ta'amimul barokah. Kamu tidak pernah tahu dari bagian mana makanan itu yang ada berkahnya. Bisa jadi sing ana berkah niku daharan ingkang jenengan bucal. sing ditinggal sing boten dipangan niku justru ana berkahe. Tak jenengan kula contoni abah, dahare abah kula mesti gumun. Abah kula niku menawi dahar ora gelem nganggo sendok, mesti muluk. Rampung muluk, abah niku menawi ngunjuk mboten kersa nganggo gelas. Nganggo napa? Piringe sing dinggih dahar wau disirami banyu, ngunjuke saking piring. Begitu rampung dahar piringe resik. Lah jenengan ngendikan tok jijiki ngono ta? Napa ning? Watuk mergo cangkem bosok dadi watuk. Wong diajari berkah kok malah watuk. Karena apa? Kita tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Mila nyuwun sewu menawi ngunjuk ya ora iso dintekke. Mila menawi bapak ibu sing tindak teng pondok wingi bodho mesti kula matur tolak pindah nggon. Tulung unjukane dibeto ngilen ben aja diguwak. Dintek kan ngoten. Lho lak kiai-kiai niku mboten dintekke Gus. Kiai iki ora usah dintekke ngrebutan karo santrine. Beda karo cangkeme Rendi ya beda padhake. Ngoten lho. Sing resik. Sampai niku nyuwun sewu. Ibu kula niku lho jaman kula biyen mondok. Le, ibu pesen ya, napa Bu? Kowe lak mangan ning pondok, mbuh tuku dhewe utawa jatah pondok. Kowe lak mangan dhisik njiku sing lawuh sing cilik le, aja sing gedhe. Lah napa Bu? Luweh apik kowe rumangsa kurang daripada lawuhmu kegeden kowe ora entek. Lah awake dhewe lak mboten milih sing gedhe-gedhe nika. Niki mboten, mila kula niku teng pondok lan delok santri mangan nganti ditinggal ora entek. Mesti kula gebuk. Lah kepiye santri niku lak mangan mbok ngalang-alangi bocah iki? Masyaallah. Gunung Merapi Pak pindah teng piring. Metutuk nika. Antum la tadruna fi ayyi tu'amikumul barakah. Kamu tidak pernah tahu dari mana makanan itu yang ada berkahnya. Mila ampun disiak-siake. Mila kula seneng kali ibu-ibu. Wong wedok niku lak pengajian open. Irmah mikir omah. Mila biasane lak pengajian sing nggowo tas wong lanang napa wong wedok? Wong wedok. Tujuane siji, seneke turah sel. Iki lho gede-gede banget tas niku lho. Lah niku kula conto, kula mboten mangan sego alias ngrowot. Lak isu kula sarapane niku namung buah pir setunggal karo jeruk panas tanpa gula. Siang niku kula mangan iwak bakar tanpa kecap, tanpa gula. Sore mangane sayur tok. Hari berikutnya poso, siji kula poso ngrowot, nomor loro kula poso ndawut. Alhamdulillah sehat. Soale napa Kanjeng Nabi niku sregep poso. Senin Kemis lara kuat ndawut. Ngopo dina Senin disunahke kon poso? Niku hari lahire Kanjeng Nabi. Napa dina Kemis kon poso? Niku Kanjeng Nabi setoran apalan Quran kalih malaikat Jibril. Niku lho sing dadi alasan, lak Senin awake dhewe disunahke nyenen, lak Kemis awake dhewe disunahke on. Niku rahasiane Kanjeng Nabi sregep poso alhamdulillah mun meh setahun iki kula mulai ndawut melih. Soale mbiyen jaman ing pondok ndawut mergo rekoso, sakniki iso mangan tetep ndawut niku mergo tirakat. Kula mung kelingan dawuh wong tuwa mbiyen. Napa wong tuwa mbiyen dawuh kula? Le, wong mbiyen iki sregep tirakat, gaweane nundur, gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh. Beda kali wong sakniki wis ra gelem tirakat, gaweane ngunduh ra gelem nandur. Sing gaweane ngunduh ra gelem nandur kuwi ana telu, siji maling, loro pemborong, telu codot. Berarti lak jenengan gaweane mung ngunduh ra gelem nandur kelasmu kaya codot. Mila Bapak Ibu para codot rahimakumullah. Kok para codot rahimakumullah. Lalu menika kula ajeng ngaji babagan haji insyaallah lak sida benjing ketemu kula teng mriku. Ning nyuwun sewu, ini beda, visa kula visa umal. Umal niku visa pekerja. Neng pasase apik nggonku. Nggih, soalnya kula mbenjang teng jumroh niku jamarot teng tenda nomor 11 112. Niku kali jamarot mau mlaku 100 meter. Lawakmu sesuk ora 2 kilo setengah biar kowe. Ora apa-apa Bu, sehat. Mila sakniki kula saranke sakderenge jenengan tindak jenengan mangkatah olahraga. Soalnya haji niku ibadah fisik, kan jenengan mangkatah olahraga. Mungkin kula terangke. Bapak Ibu rahimakumullah sedaya ingkang rawuh dalu menika kula dongake moga-moga iso mangkat kaji abeh. Neng lak mau ngamin tok mbok yakin ra bakal mangkat. Kaya wau Kang Mas Pak Ponimin Gus, kula minjang insyaallah nggih budal haji, mun daftar napa dereng-dereng. Nembe pajeng pada sebraan. Teng minimal jenengan ngamin iki wis apik. Kula kemutan Syekh Ahmad Khalil Al Bangkalan, Kiai Bangkalan mriko. Ana wong sugih, Mbah Ahmad Khalil ngendikan, "Le, kowe mangkat tok kaji?" Dijawab, "Alah Mbah, benjang-benjang mawon urusan kula tasik kathah." Na'udzubillah min dalik. Wong sugih niki nganti mati ra iso mangkat. Lah satu ketika Mbah Ahmad Khalil niku ana tamu kere. Mbah Ahmad Khalil ndonga, "Le tak dongake wis iso munggah kaji." Amin, Mbah. Mergo seneng didongake Mbah Ahmad Khalil. Ngamini dongane Mbah Khalil niku nganti bathuke narer. Amin, Mbah Kiai, dier. Amin, Mbah Kiai, dier. Ngantos ping telu, subhanallah. Wong kere niku iso munggah kaji ping telu. Mila jenengan ketoke melu-melu Mbah Ahmad Khalil, kula tak ndonga bathukmu mung tatapke ning mester. Sing donga beda kok Mbah Ahmad Khalil karo cangkeme Miftah ya beda. Sakniki lak teng bank niku enten kemudahan. Teng bank niku enten kemudahan. Kula niku sing daftar reguler ka taun 2012 kak sakniki rung mangkat. 2010 kak sakniki rung mangkat. Terus kula sing mangkat taun 2015 niku Haji Furoda, Haji VVIP. Megane nggih luwe larang. Menawi haji sakniki reguler niku regane sekitar 35 sampai 36 juta. Zaman kula mangkat kaji niku biayane $11,000. Itu hampir sama dengan 140. Delalah kula barengan kalih anake Pak Wirat, Pak Wiranto. Nyuwun sewu, suami istri mbayare piro le? $50,000. Niku jaman sak monten kula itung meh 250 wong loro. Niku haji VIP. Lah saniki jenengan umpama rong iso mangkat, mang niati riyen. Mang niati riyen diiming-iming riyen. Saniki teng BRI niku ana buku-buku tabungan haji. Mung daftar seprak 100.000 tok. Jenengan mau nggawa dhuwit 100.000 ning bank, mang daftar. Mengke mun pikan buku tabungan haji rupane ijo. Tulisane labbaik Allahumma labbaik gambare unta. Lah lumayan, bayar 100.000 wis nyawang gambar unta. Kan lumayan, Bro. Saniki haji niku regane pinten 35 juta. Lah jenengan mau pun nabung pinten 100.000, berarti mung gari kurang 34.900.000. Umpamane kaya simbah niki wau. Lah kula urung mangkat, urung lunas, kula wis mati pripun Gus ora apa-apa. Mas Eponimen jenenge sapa Pak Eponimen? Mas Mumu jenenge lali aku. Heh? Sokeran. Mosok sok mulai haji jenengmu sapa? Haji Sokeran. Yo ora pantes lah. Umpamane Pak Sokeran nabung ning BRI napa bank pundi mawon. Urung mangkat delalah wis mati. Pripun Gus ora apa-apa. Sing dipirsani kali Gusti Allah mboten mangkate kaji tapi niate. Begitu mlebu liang kubur Sokeran ditakoni karo malaikat munkar nakir. Eh Sokeran nggih kula. Kowe salat apa ora? Lak kelingan. Kowe poso? Kula poso. Kowe haji apa ora? Mboten. Mesthi lak malaikate takon. Eh Sokeran, ngopo kowe ora mangkat kaji? Jawaban. Yo salahmu malaikat. Ngopo urung mangkat kok wis mau pateni rampung. Salahe dhewe kok rong mangkat wis dipateni kok. Kula kula niku lak ndelok jamaah calon haji niku wajahe berbinar-binar berseri-seri. Soale nopo? Teng mereka bakal disambut hal yang luar biasa. Kados hadis wau sing kula waosaken manja ahadal bait. Barang siapa mendatangi Masjidil Haram teng Mekah. Gitu. Fatofa usbu'an kemudian tawaf 7 kali. Summa sholat rokata ini fi makomi Ibrahim, sholat 2 roka di dekat makom Ibrahim. Ini sholat sunnah setelah tawaf. Gitu. Summa sariba ma' zam-zam, kemudian minum air zam-zam. Khorojat dunubahu kal yaumi waladat umuh. Dosa-dosanya akan keluar seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Milon jenengan sesuk ra usah kaget yang Pak Ponimen kali bojone kundur baby face. Rupane kaya bayi. Bayi niku ngompol sak nggon-nggon. Napa jenengan ora kepengin? Wong sing salat ping pisan teng Masjidil Haram, pahalane padha karo salat ping 100.000 teng Turi. Jumatan ping pisan teng Masjidil Haram niku padha karo jumatan ping 100.000 ning Jetis. Mila jenengan ra usah kaget lak sesuk Pak Ponimen mulih kaji malah ra tau jumatan. Soale apa rumangsane tabungane sih oke. Niku jenenge hajingan lah ngoten niku. Lagi haji ki aneh-aneh niku. Jaman kula wukuf teng Arafah. Wukuf lak sing VIP niku lak tendone beda adoh kali sing reguler niku. Kula pengen sekali-kali ngrasake sing reguler niku kula pengen banget. Lah ana jamaah niku nggawa kertas. Tase niku kebak, kertas cilik-cilik. Tak takoni niku napa, Pak? Niki lho Gus, wong sak kampung kula niku kabeh nitip ing macake pas wukuf. Kamong kok wukuf niku lak waktune mboten suwe, nak mung setengah hari. Lah, kula matur, lak mok waca kabeh ora rampung, Pak. Lah niki amanah e Gus, carane pripun? Lah, takandani Pak Ponimin, lak wong turi iki nitip donga kabeh kalian jenengan, ditulis. Sesuk ning Arafah gawonen. Ora usah mok waca. Carane piye? Gampang, tase bukaan kowe ndonga karo Gusti Allah. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga mang waca dhewe. Rampung. Apa rumangsane Gusti Allah ra iso maca? Maca sing nitip wong 1000 ya klenger. Carane ngoten niku. Mila Bapak Ibu rahimakumullah. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Yang jadi perdebatan itu adalah kalimat manis tatoa yang ono kalane wong mampu niku orang nganggo bondone dewi. Kata wong mangkat kaji niku angsal undangan utawa diragati karo wong liya. Umpomo Pak Halim mangkat kaji mergo dibiayai karo kabupaten umpomo. Lah sakniki angel jaman Pak Harto mbiyen gampang. Umpomo wakil bupati mangkat kaji mergo biaya dinas niku jenenge Habidin. Haji atas biaya di ono kiai-kiai disokong karo jamaah mangkat iso kaji niku jenenge haji sokeh sokongane wong akeh. Apa ponimin iso mangkat kaji mergo ngedol tanahe wong tuane warisan niku jenenge haji hasan, haji hasil warisan. Yen ning Bantul ya ono mangkat kaji biaya songko togel, habitor haji biaya totor biyen ya ono biyen. Biyen ono Pak, wonge sing urip yo an. Ning ra teko ketok iki. Sing dimaksud manis tatoa itu apa? Pun pasrah mawon kali Gusti Allah. Kula niku duwe kanca Imam Masjid IAIN UIN. Namine Robert Nasrullah Al-Hafid, kanca kula kuliah. Niku mangkate kaji niku namung kurang 2 minggu ditelepon kali kedutaan besar Arab Saudi. Saudara Robert Nasrullah, apakah Anda hafal Quran? Ya, insyaallah saya hafal Quran. Silakan datang ke kedutaan besar Republik kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta dengan membawa paspor. Nah, untuk apa Pak? Sudah Anda datang. Akhirnya dugi mereka dites beberapa ayat, beberapa surat, beberapa juz. Alah lancar. Langsung dengan dikake. Pak Robert, Anda kira-kira mendapatkan undangan haji dari pemerintah Arab Saudi. Akhirnya nopo nembe seminggu mang. Sing nekat meneh kula taun 2015. Dino Senin kula nembe daftar teng Jakarta. Dino Rebo visane mundur, dino Kemis kula mbayar, dino Jumat kula mangkat. Niku haji super, super nekat. Kula niku ning pesawat dhewe ingek ora ana kancane. Soale liyane TKI niko. Begitu kula mlebu ning bandara niku takoni, "Mas kerja di mana?" "Matamu aku. Apa rupaku kaya kuli aku." Kula teng mriku namung 15 dino tok. Dados kula mlebet Mekah niku 3 hari menjelang wukuf. Menjelang wukuf. Lah kula didenda loro. Siji denda mergo haji teng Mekah dhisik baru teng Madinah. Nuwun sewu. Nomor loro kula ora nganggo baju ihram rikala mandhap saking pesawat. Dadi denda mergo mboten nganggo baju ihram. Sing liya mbayar dene mung 1500, aku mbayar 3000 dhewe. Soale kono ngerti aku duwe dhuwit. Ora ana sing ngerti kan. Wancine mangkat-mangkat. Bahkan biyen abah kula niku duwe kiai teng Malang. Niku ben taun munggah kaji, guru-guru pondok diajak, bahkan tanggane niku diajak. Begitu kondur haji iso tuku mobil anyar. Ajeng mangkat kaji mobile didol, nggih munggahke kaji. Mbah kula lak penasaran. Mbah Yai kok jenengan ampunen iki amalane napa? Namung gampang Mbah Kiai ini. Niki ajeng kula aturke Bapak Ibu sing rawuh. Ternyata amalnya napa? Sregep maca selawat sak derenge sare. Peng pinten Mbah Yai peng 100.000. Lara percaya jajalan mulai mengke dalu. Lah kelone kapan? Asing mau mikir kaya ngono. Sing penting jenengan berusaha maca peng 100.000. Ewa dene urung rampung jenengan wis turu niku ra digagas karo Gusti Allah. Ngono lho carane niku. Dadi Pak Ponimin, besok ajine lancar, mulai engko bingung aja kelon. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bojone njaluk, "Pak, sholli ala Nabi Muhammad." Allahumma sholli ala. Mila ibu barahimakumullah, kula jeng ngandani Pak Ponimin. Kula wani ngandani mergo kula wis tau mangkat. Ana kalane, "Wah, urung haji kok ngandani wong arep mangkat." Dene ya ora apa-apa. Padha karo Mbah Kaum urung tau mati, budalke jenazah. Ora apa-apa asline. Apa ya kudu mati dhisik? Mok saiki aneh, jaman kula niku urung rabi mbiyen, ular-ular manten dilokke. Urung rabi kok wani ngandani wong arep rabi jane ya ora apa-apa. Ki Mbah Kaum niku wae lho urung mati wis wani mbudalke jenazah. Kula aturke niki Pak Ponimin muga-muga hajimu dadi haji lur. Amin Allahumma amin. Tamune teko meneh masyaallah. Oh Haji Arwan, dia ini tekone telat-telat. Tak engko sate jaran ketok iki. Ki, terima kasih. Niki nggih haji. Iya, jine happy. Haji atas biaya sapi, ani ge. Bu Ponimin, Pak Ponimin, nyuwun sewu. Wong mangkat haji niku kula kategorike 3. Haji utawa umroh niku saya kategorikan dalam 3 macam golongan. Golongan pertama, wong sing nekani undangane Gusti Allah tur ketemu kali Gusti Allah. Niki engkang dipun maksud haji mabrur. Persiapane apik ning kono apik mulihe luweh apik. Niki wong sing haji konsepe napa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Napa niki perlu kula aturke jenengan? Soale monten, jamaah haji niku mangkate semangat ning kono nglokro, ning begitu mulih ora iso apa-apa. Lah mangkat pertama niku biasane ndelok Ka'bah nangis. Mangkat berikutnya wis ra ono nangis-nangis nika. Mila jenengan kudu nonton niat duk saking sakniki. Aku mangkat kaji krana Allah ning kono nglakoni kewajibanku krana Allah, mulih aku mulih kaji ya krana Gusti Allah. Kalau dilihat dari rukunnya, rukun haji niku ra ono sing kauli, semuanya fi'li, perbuatan, ora ono sing ucapan. Mila jenengan sing rumangsa ora iso ngaji wis duwe duit, ora apa-apa. Jenengan ning kono ra kon tadarus nganti mawon. Jenengan rumangsa duwe duit tapi rumangsa ora iso ngaji ora apa-apa. Kan kathah niku ala Gus dosa kula tasih kathah ya mosok mangkat kaji. Justru niku lak rumangsa dosamu akeh ya mangkat to kaji. Lak wis ra duwe dosa ora usah mangkat. Dadi jenengan delok sing jenenge umroh niku. Napa haji? Enggak ada yang qauli, semuanya fi'li, Pak. Tawaf mubeng Ka'bah. Wis dimulai dari titik dan diakhiri dari titik yang sama. Umpama tawaf niku ora maca donga blas Gus, angsal mboten oleh, sing penting mubenge. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mubeng. Mangke nanten mutawife saking HDWR. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar diterokke jamaah niku. Subhanallah, subhanallah. Dengan ra usah terpaku karo bukune, malah iso kidak-idak jamaah liyane. Kenono nek malah ndelok mung ngene iki tok. Allahumma barik lana. Nang arep Ka'bah malah do ngarepe nguntal iki piye iki. Pun jenengan melu mutawife sing ning arep. Biasane sing lanang-lanang ning pinggir, sing wedok ning tengah. Supaya mboten terpencar. Wong engko lak saka KBI HDWR yo pi HDWR. Wo, mubeng nika. Sing ning arep bengok biasane nganggo speaker cilik lak jamake kata. Subhanallah, subhanallah. Tirak kemawon. Lah ora krungu mang donga sak isone. Ora kok maca buku karo ngene iki. Tekan di halaman piro iki mau ya. Malah kaya wong kendir ning arep Ka'bah. Pun biasa mawon. Kula kelingan sing jamaah terakhir kula tahun 2016 niku nggawa jamaah niku ndelalah mantan bocah banci. Dan niku gelem mangkat umroh mergo kula imingi-imingi dosamu bentek, kowe bancimu men mari. Lah carane pripun Gus tawafe nanti kaya ana Ka'bah, kowe ulu alam bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar. Jenenge banci ndelok Ka'bah niku malah histeris. Begitu ndelok Ka'bah bismillah Allahu Akbar, muah muah muah. Kere kere aku. Ndelok Ka'bah muah muah. Tobat, tobat cah banci. Kaya wingi kula sawalan karo bocah banci. Wong melanang mati jenenge apa? Almarhum. Wong wedok mati almarhumah. Lah kowe banci mati aluminium. Bang, Pak. Umpama Pak Ponimin donga sing dihafalke sak isone oleh. Ora kudu Allahumma imanan bika wa tasdiqan li kitabika wa wafa'an li hadika. Ora perlu. Umpama iso maca-maca, ora iso ora apa-apa. Mubeng niku sing diwaca mung robana tok ya oleh. Waton ora Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Pesing tenan malah repot kowe. Soale kamar mandine aduh. Ada mlayu metu malah repot. Dan jangan batal sak derenge rampung tawaf. Soale bar tawaf niku disunahke salat 2 rakaat fi maqami Ibrahim. Dados pas tawaf dalam keadaan suci. Menawi sa'i ngentut ora apa-apa. Ning ya aja banter-banter. Ora dientutke ning arep jamaah liyane. Kan begitu jenengan mending takyi rukun berikutnya niku lak ketika ada pilar hijau niku mlayu niku ra kabeh mung pas pilar hijau niku tok padha kalih mlayu robbighfir warham lah ning aja montor kene jamaah robbighfir no yo aja niku umpama ora iso maca donga yo ora apa-apa kula dadi kelingan jamaah Surabaya niku Cina mualaf nembe mlebu Islam pengen munggah kaji urung iso apa-apa. Ora iso maca donga, ora iso ngaji. Jaman biyen niku lak daftar langsung mangkat. Saniki 20 tahun. Ayo biyen niku daftar langsung mangkat. Lah cinone niki begitu daftar duwe-duwit mangkat jaman sakmono ragate nembe 7 juta. Saniki 30 juta biyen namung 7 juta. Begitu mangkat ning pesawat mulai yalam-lam ambil mikot do talbiyah, sampeke mung ketap-ketip kok kuwi iki maca apa? Wong yo ora melu manasik. Soalnya haji dada aliyane maca talbiyah labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak mung ketap-ketip tok cinone apa akhire dugi Mekah tawaf tawaf mung melu-melu tok liyane ngecup Ka'bah melu bismillah bismillah bismillah akhire napa mubeng Ka'bah liyane maca donga kiambake mung meneng ae. Begitu putaran kedua, bocah niki maca donga mung romo beng Ka'bah kali maca donga, baik hanya. Baik hanya. Dadi mubeng Ka'bah ping 7 mung baik hanya. Baik hanya. Rambung tawaf salat, diajak salat bar salat takoni karo kancane. Kok iki ning ngarep Ka'bah tawaf maca baik hanya iki maksude opo? Aku arep maca donga iki bingung wong aku nembe Islam arep maca talbiyah karo kanca-kanca ning pesawat ki aku yo ora iso. Sing tak eling-eling mung baik-baik to. Lah kowe ngopo maca baik haya ya karepku ki talbiyah. Aku kelingan anakku ning Surabaya aku enggak kaji, anakku lumpuh tanpa bab. Aku mergo kelingan anakku sing lara aku maca donga baik haya. Maksudnya nopo men anakku ning Surabaya baik-baik saja. Tapi nganggo bahasa Cina baik haya. Baik haya. Jenengan percaya mboten? Begitu kondur saking haji dijemput teng bandara embarkasi Juanda mriko. Embarkasi niku lak Solo, Surabaya, Jakarta, Medan. Budi sing kulon dhewe mriko Pekanbaru. Tah, niku teng Surabaya mandap. Begitu kondur, anak bojone termasuk sing lumpuh niku njemput bapakne sing kondur haji. Wong kondur haji kuwi lak wajahe nyeneng kene kok. Wis mambu Zamzam, mambu Raudhah, mambu Jabal Rahmah, mambu Makom Ibrahim, Hijr Ismail wajahe nyeneng kene kok. Anak ini ku jemput nganggo kursi roda. Begitu bapak ini mobil, anak ini ku ngadek sak nalika mlayu ngrangkul bapak ini sing kondur haji. Sikile sing lumpuh mari sak nalika. Padahal dungane nopo? Baik hanya. Lha iso bapak ini meneng arep Ka'bah bingung, kuwi ngono wae. Baik hanya. Paling jamaah liyane batin kok Cina kok ireng. Pun jenengan tindak nopo meneng pun melu manasik ya DWR pengalaman banget. Eh semangat. Bawa nimin besok ning kono niku semangate ra umum. Minjang kira-kira maktabe teng Budi sing teng Mekah nih. Teng sisa. Kalau pengin dikonco teng Mahbas jin nih longgilo. Tapi numpak bis enten bise. Enteng mereka niku. Lah jenengan gelem diarani mabrur, kondur saking haji. Ning kene ya kudu enteng. Lah jamaah haji iki luar biasa kok. Ning kono 3 kilo mangkat. Kula kula takoni kene jamaah kula, Gus, ngopo Mekah Madinah rono puji-pujian baradan kok ngopo ning turi ana puji-pujian? Oh tak jawab beda. Mekah Madinah urung adan, mejite wis kebak. Lah ning turi ning pujian cangkeme nganti sempal yo ora mangkat. Sing teko nembe badal diri tok. Allah. Jenengan pengen diarani mabrur, wong mabrur niku laisalahul jazaa illal jannah. Tidak ada pahala kemabruran kecuali surga. Berarti nopo, Pak Ponimin, Bu Ponimin. Begitu jenengan tindak haji niku padha karo njikuk tiket swarga. Lho lampu banget to niku. Mila sapa sing kandha larang niku sapa 35 juta sing kandha larang niku sinten? Wong dosane entek njikuk tiket surga lho 35 juta. Ngono kadang-kadang lak ditawari haji tarsok tarsok sesuk meneh lak tanggane tawa tanah piro, regane piro dinyang. Jenengan niku tindak menika njikuk tiket swarga. Laisalahul jazaa ilal jannah. Murah niku pun. Lah, nyuwun sewu, wong njikuk tiket iki ya iso tiba. Lah soalnya napa jenengan iso nganggo tiket niki benjang lak wis mati. Sak derenge mati kowe padha karo gembol tiket swarga. Tiket kuwi ya iso ilang. Mila nak jenengan kondur haji, kelakuane ora mancan mabrur, kuwi padha karo awakmu kelangan tiket surga. Yah, kowe rungokno kuwi sing wong-wong wis mangkat haji kuwi. Ilang tiket swargamu. Kelangan tiket nonton bal-balan ning Sultan Agung kowe gelone kaya ngopo? Apa meneh kelangan tiket mlebu swarga? Ayo, ponimen tiket swarga nang ndi? Mbuh e ucul e. Lah kok iso nggih wong ngantine salat subuh kula malah micek kok umpamane. Menawi miturut Imam Al-Ghazali, napa ciri-ciri mabrur niku? Siji. Mulie sangka kaji luweh tertib, luweh disiplin daripada saderenge tindak haji. Mila sesuk jenengan sing semangat, adzan subuh 4:30 jam loro jenengan wis mangkat kaya nang Mekah niko. Takon bojone nang ndi Pak mangkat ning masjid. Wah, dikira tahajud bono ngeloni kentongan. Nomor loro ngendikane Imam Al-Ghazali, wong mulai kaji kuwi ra kudu diceluk haji, ora usah nganggo atribut haji kecuali kepepet. Dadi ra kudu mulai kaji takoni jenenge dengan sinten kula? Haji Ponimen. Ora kudu men. Lah sing nyeluk wong liya ora apa-apa, sapa kae Haji Ponimen ora apa-apa. Ning lak kenalan biasa mawon, Bu. Wo, ana kok teng pondok kula niku tangga kula. Tapat panitia mujadah teng pondok. Jenenge Slamet. Pak Slamet sampun dugi ket wau, meneng wae. Aku mikir lah salahku ki apa kok dineng. Tak takoni meneh Pak Slamet sampun ket mau, meneng wae kula mbaten, mosok ya budhek dadakan. Ternyata lali urung diceluk haji tuh kula matur Pak Haji Slamet sampun kat pau empun wo kuwi hajingan kuwi gelar utawa atribut haji niku miturut Al-Ghazali angsal diagem kalau tujuannya untuk memproteksi diri dari kemaksiatan umpamane Pak Haji Ponimin mlaku-mlaku ning Malioboro ketemu Sarkem Pasar Kembang kali mbak-mbak e diawe-awe. Mbak Ponimin pirsa, mbak-mbak Sarkem niku pekerjaane napa? Dodol kroto. Napa niku kroto pakan manuk. Umpamane Pak Ponimin mlaku ning Malioboro diawe-awe karo mbak e. Mas, sini Mas. Jenengan angsal jawab, "Sorry Mbak, aku haji." Kuwi oleh. Ora kok malah hajine ditutupi. Mas, sini oke, codot kuwi jenenge. Kalau tahu ngaji neng Sarkem malam Jumat Kliwon sepi, aku seneng wah alhamdulillah mbak-mbak EBSK tobat, mboten tobat Gus, lak malam Jumat Kliwon pindah neng Parangkusumo, iya tobat. Jadi ragu tuh, tapi kalau untuk melindungi diri dari kemaksiatan oleh sorry mbak Bu Haji, udah wah, kulo Pak Ponimin sok kontur haji kali Pak Haji Dalwari, Daldiri, melaku-melaku neng bioskop, ono filme Dewi Persik umpamane. Mbah Daldiri ngendikan, "Gus, go ningali filme Dewi." Pak Ponimin, "Oh, Gus, ayo mangkat." Kula jawab, "Pak, awake dhewe iki haji, ora pantes nonton filme Dewi Persik, Mbok Julia Perez wae." Ra kacek. Ya aduh men wedange iki. Enak mbahmu kuwi, tas cilik cangkeme atos. Ana wong ngombe curut enak. Mesti anake sing syuting iki mesti iki. Kalau untuk membentengi diri boleh, ora apa-apa. Tapi jangan diumbar ngono lho. Dididik haji, dididik haji diundang pengajian ra gelem mangkat mergo ora ditulis H. Lah Pak Ponimin tindak Mekah namung golek gelar H. Ora usah mangkat ning Mekah bayar 35 juta, moro nggonku bayar 5 juta. Mbok tak celuk ha ha ha ha ha ha. Ora kudu. I wong sing mangkat haji diniati krana Allah, mriko haji krana Allah, kundur nggih krana Allah. Kuwi nggih ngoten Bu Ponimin, mulai haji tambah salekah. Wo, salah satu ciri salekah orang ngeyel karo bojone. Ingat wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Lah awakmu ora gelem manut karo imam, imam berhak untuk cari makmum yang lain. Bu, dijawab. Wong salat jamaah nika imame siji makmume siji, kale imame siji makmume papat niku luwe apik pundi? Luwe akeh makmume akeh. Berarti napa wong lanang niku imam semakin duwe makmum akeh kuwi semakin apik. Ngono kuwi Bu Ponimin. Mila tandha awakmu mabrur esuk kondur haji matur karo Pak Ponimin. Mas, aku rela yen jenengan ajeng madu. Ora popo. Saya rela di madu, Mas. Syaratnya apa, Dik? Asalkan jenengan kersa kula racun modar ning. Toleka. Oh. Mulai kaji saya apik, diawasi bojomu lak ndonga ning Jabal Rahmah. Kan ana wong lanang ngerti bahasa Arab, sing wedok ora ngerti bahasa Arab ning Jabal Rahmah ndonga. Dik, oh ya, jenengan ngamini nggih, Pak. Allahumma zidni zaujatan. Sing wedok amin. Allahumma zidni zaujatan. Amin. Begitu kondur ning Yogja, sing lanang rabi meneh. Sing wedok ngamuk-ngamuk. Lah kok jenengan mulai kaji malah rabi menehi pripun to? Lah aku lak wis ndonga awakmu setuju to. Setuju ku piye? Aku ndonga apa? Allahumma duh Gusti Allah zidni mungkin jenengan tambah ing kula zaujatan bojo anyar. Awakmu jawab apa? Amin lah. So didumu ning kono ndongane apa? Bahasa Jawa wae rasa bahasa Indonesia. Ana wong Jawa haji arep mangkat ning Masjidil Haram ra ngerti dalane ngomong Arab ya ora iso. Akhirnya mau takon kali wong Arab. Al-Haram, Al-Haram. Oh, arne Masjidil Haram. Diterangke nganggo bahasa Arab radong. Akhirnya diterangke nganggo surat Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Wong Jawa Melayu ning masjid kon lurus malah menggo ngiwa dimoki karo wong Arab. Hei, waladolin. Tunggu ngono Pak Panimin, awakmu tuku kurma, ora iso ngomong Arab ora apa-apa. Kono wong pinter ngomong bahasa Jawa di Indonesia niku kathah. Lah pengen gaya ya ora apa-apa. Ding takoni kam jawaban wae. Rok ngaten. Wah, salat subuh tok 2 kilo. Delalah nimbang rong 2 kilo wis dianggep 2 kilo. Bengoki. Woi, mustaqbilal kiblati. Wah, begitu bayar rampung salaman lillahi taala sah. Ora kudu iso basa Arab. Wong penjual-penjual ning Arab niku kabeh wis iso ngomong Indonesia. Nomor siji, nekani undangannya Gusti Allah ketemu kali Gusti Allah. Diundang ponimene itu ngani ra jelas kok dagang. Tapi kan maka jam walu kaca irung mulai, terus ganti pakaian pengen telu. Suaranya gerok, demi ponimen. Tapi mulai kasih tambah sayang kok nyeluk bujumu. Oh, celuk bujumu, ya Humaira. Oh, wahai engkau yang punya pipi kemerah-merahan senajan tuh bujumu ireng rapopo. Siti Aisyah niku diceluk ya Humaira, soalnya Siti Aisyah niku wonge putih lak gemujeng pipine abrit. Lah wayune ra umum, irunge bongkok semende, matane blalak-blalak, untune miji timun. Wah, ibu-ibu niki kula sawang untune timun tuwa tur rada bosok. Oh, gedhe-gedhe. Sing nomor loro. Nekani undangane Gusti Allah, tapi ra ketemu karo Gusti Allah. Sinten niki mangkat kaji, mangkat umroh niate piknik, niate dolan. Niki biasanya sing wis moro beberapa kali modele ngoten niku. Krungu ndelok Ka'bah ya wis semangat. Kadang-kadang sing haji nopo umroh teng hotel sing VIP niku adane niku mlebu ning kamar. Suara adane iki mlebu ning speaker kamar. Kuwi kadang-kadang malah speakere dipateni. Begitu mangkat umroh nopo haji dagang tok. Sing dipikir mung blonjo tok. Sing dipikir mung golek oleh-oleh tok. Lah niki Pak Ponimen nyuwun. Oleh-oleh Mekah sing ra iso dituku ning Yogya iki apa tok? Kabeh ana tak kandhani. Arep golek kurma ya ana, golek buah tin ana, buah zaitun ana. Sing ra ana teng mriko niku sing ra ana ning Indonesia iku mung siji. Unta mlaku mlating dalan kuwi tok, unta patung mbahmu, unta patung. Liyane ana kabeh Pak Ponimen. Mila sing pinter iki jamaah kula umroh bocah kafe, kula aja umroh tatone kathah. Dadi polisi ning gumun iki menungso model apa? Sak awak niku tato kabeh. Pokoke saya tidak akan belanja di Mekah. Lah ngopo aku wis tuku ning Terban. Sak durunge mangkat umroh wis tuku oleh-oleh. Begitu mereka haji umroh belas rami. Aja nganti hajimu nomor loro nguwak dhuwit 35 juta niate mung piknik, niate mung dolan. Naudzubillah min dalik. Niki wong nekani undangane Gusti Allah tapi ra tau ketemu karo Gusti Allah. Singkat mawon, sing penting jenengan nomor 1 yo. Sing nomor 3. Nekani undangane Gusti Allah justru tibane musyrik. Wong mangkat kaji pengen dang sugih. Golek ini koriyen, ngetok kiswah kain pembah tiang Sulawesi. Niate nopo? Anake niku umur 8 tahun rong iso mlaku, karepe nggawa kas kiswah. Dur nggih jimat kagem anake ben iso mlaku. Niku tibane musyrik. Jenengan esuk nglempar jumroh, watune disaiki go mulih nggih pesugihan, ora bakal sugih. Lah awakmu pengen sugih Pak Ponimen gampang, nggawa bego mangrapi. niku watu nih malah garai soge. Kulo niku enten kanca niku gembol niku. Gembol napa? Gembol batu nggih lempar jumroh niku digawa mulih jarene nggih pesuk ora bakal. Padha karo bocah banser takon kula, Gus, kula pengin kebal aja nguntal gotri. Yo tak jawab, lak gotri iki iso gawe kebal, mbok sekalian diuntal sampai leke aku. Tak sampunipun jenengan kundur, ora usah gawe cerita sing ora-ora. Salah jamaah haji teng Indonesia niku nopo? Kadang-kadang begitu kundur sering ngarang cerita. Wah, ning kono oleh keajaiban ngene aku. Ora ono. Umpama ana niku kemudahan saka Gusti Allah ora kok keajaiban. Wah, aku arep ndelok ngambung Hajar Aswad. Wah, kebuak aku teko buka dhewe. Apa kaya silit kok iso buka dhewe kuwi. Ngono ki kuwat cita sing ora-ora ngoten niku. Iso buka dhewe. Lah wong-wong sakmono mbane wong ewon kabeh pengin ngambung Hajar Aswad kok. Oh saking semangate Pak Ponimen kedesak-desak akhire tiba ketemu ireng diambung. Bolno bokoke wong negro. Lah cilaka to kuwi. Iso ngambung alhamdulillah, ora iso ngambung yo ora apa-apa wong kuwi sunah. Minimal ngecup saka adohan. Dimaksimalke mawon benjang teng Nabawi teng Raudha. Kuwabe jenengan dongake tangga-tanggane masmu barang keran ke mau sare mangkat kaji. Celuk saking mriko. Sokeran. Wo, diceluk yang mriko. Iki lho dinteni Izrail sokeran. Malah bablas. Dawange mau. Ran. Kowe njeluk dongake malah minggat. Yes, muga-muga baradine masih. Amin. Ana niku. Wis ora usah gawe cita sing ora-ora. Pun kondur haji niku ora usah takon ditakoni sing macam-macam. Lah jenengan sok mulih aku kudu oleh-oleh akeh Gus mesake tangga-tanggaku. Ya ngopo tanggamu ya ora nyangoni kok cerewet. Wis santai mawon. Lah tanggamu nyangoni donga mulih ya mau oleh-oleh donga. Pun di oleh-oleh jenengan iki nang nopo donga ya gentak dongake Al-Fatihah. Wo ora kudu mulih kaji ku kaya mbien kula wonten jamaah niku ngenten. Gus mbok kula diajari donga titik. Lah ngopo? Kan kok kula isin lak mulih kaji dongake kula resa donga napa-napa. Ya ora kudu nganggo bahasa Arab, bahasa Jawa mawon. Mandi, Pak So, Pak Ponimen arep mangkat kaji kok bojone cerewet wae gampang. Bojomu turu cekel cangkeme. Di selawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku ora cerewet Al-Fatihah. Rampung. Kok mau Fatihah iki cerewet gampang tambahi Yasin bablas pisan. Kok maca talbiyah sareng-sareng untuk mengiringi besok kepergian Pak Ponimen, muga-muga sing tindak niki kabeh digampangke kalih Gusti Allah. Ziarah Makkah Madinah. Amin Allahumma. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'matan laka wal mulk la syarika lak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirot. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'adada rumdir raqiq salatan tarzuquna biha min ahli tawfiq wa tuballighuna bil khudura ila baitil adiq wa ziyaratan qabri wa qabri Abi Bakr Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran wa tijaratan lang tabur ya alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah.